Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, ya. Bab yang ke-12, ya. Tentang Shalatul Aidain, salat hari raya, ya. Salat hari raya Idul Fitri dan salat hari raya Idul Adha. Tapi kita masuk pada masalah yang terakhir. Al-mas'alatu tsaminah, masalah yang ke-8. Sunanuha, sunnah-sunnah di dalam salat al-Id. Al-ula, yang pertama, yusannu an tu'adda salatul Id fi makanin barizin wa wasi'in kharijil balad. Disunnahkan salat Id untuk ditunaikan di tempat yang terbuka dan luas, ya, di luar balad, ya, di luar pertengahan kota, ya, atau kalau kampung di luar pertengahan kampung. Yajtami'u fihi al-muslimun liidhari hadhihi syairah. Yang kaum muslimun berkumpul padanya untuk menampakkan syiar Islam ini dengan dilaksanakannya di tempat yang terbuka, yang luas, ya, di luar na'am pusat kota, di luar pusat kampung, ya. Nah, karena biasanya di tengah-tengah kota, tengah kampung, jarang tempat luas, ya. Yang ada di na'am pinggiran kampung, ya, tempat yang luas, padang pasir atau lapangan, ya, dan yang semisalnya. Disunahkan sholat Id untuk ditunaikan di tempat yang seperti ini, tempat yang terbuka, yang luas, ya, yang kaum muslimun bisa berkumpul padanya. Wa idza sulliyat fil masjid li'udhrin fala ba'sa bidzalik. Dan apabila salat Id itu ditunaikan di dalam masjid karena uzur, baik uzur hujan atau angin kencang atau musim dingin dan yang semisalnya, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa, nah, ditunaikan di luar masjid, ya. Dan jika tidak ada uzur, ya, yang sunnah adalah ditunaikan di luar masjid, di tempat yang terbuka, di tempat yang luas, ya. Ini yang pertama. Ats-tsaniyah, yang kedua, wa yusannu taqdimu shalatil adha wa ta'khiru shalatil fitr. Dan disunnahkan untuk mendahulukan atau mempercepat, ya, waktu pelaksanaan salat Idul Adha, ya. Dan disunnahkan untuk mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitr. kama taqaddama bayanu dzalika 'indal kalam 'ala waqtiha, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya ketika membahas tentang waktu pelaksanaan salatul Id. Yaitu jika Idul Adha, maka disunnahkan untuk dipercepat waktu pelaksanaannya, tidak diulur-ulur. Yang demikian karena akan ada pemotongan hewan kurban. Adapun dalam sholat Idul Fitr, maka disunahkan untuk diakhirkan, agak diakhirkan, ya. Tidak diakhirkan secara berlebihan, tidak, ya. Namun agak diakhirkan, ya, agar lebih memberikan waktu yang luas bagi mereka yang belum sempat menunaikan zakatul fitr, zakat fitrah, agar segera menunaikannya. Nah, karena jika telah dilaksanakan sholat Id, ya, maka telah selesai waktu penunaian zakatul fitr. Baik, intinya dalam sholat Idul Adha itu lebih cepat waktunya, sedangkan dalam sholat Idul Fitri agak diperlambat. Nah, memberikan kesempatan kepada para kaum muslimin untuk menunaikan zakatul fitr, zakat fitrah. Kemudian faedah yang ketiga atau sunnah yang ketiga, wa an yakula qabla al-khuruj li salatil fitr tamarat, disunahkan untuk memakan beberapa biji kurma sebelum keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Disunahkan untuk memakan beberapa biji kurma. Wa an la yata'am yawman nahri hatta yusalliya. Adapun di hari raya Idul Adha, disunahkan untuk tidak makan sampai dia selesai menunaikan sholat. Jadi ada perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Ketika Idul Fitri disunnahkan makan terlebih dahulu, dan disunnahkan yang dimakan di sini adalah kurma, dan disunnahkan memakan kurmanya dalam bilangan ganjil. Ini sunnah. Nah, yang melakukannya mendapatkan pahala. Jika tidak mendapati kurma, atau kurmanya tidak ganjil, ya, naam yang dia miliki, ya, maka boleh dia memakan apa yang ada di hadapannya, ya, dan jika sama sekali tidak ada kurma, makan apa yang mudah baginya, ya, sesuai dengan naam apa yang dia miliki di saat itu. Yang jelas disunahkan untuk makan sebelum berangkat menunaikan sholat Idul Fitr. Baik. Dan sebagian para ulama menyebutkan beberapa hikmahnya. Nah, yang diantara hikmahnya adalah untuk membedakan antara hari puasa dengan hari naam al-Id. Sehingga terbedakan. Kalau kemarin di jam segitu atau di jam naam ba'dal fajr berpuasa, maka di hari raya ba'dal fajr naam tidak ada puasa. Sebagian lagi mengatakan dengan hikmah yang lain. Adapun dalam hari raya Idul Adha, ya, maka disunnahkan untuk tidak memakan makanan sampai selesai sholat. Nah, kemudian di sini dibawakan dalilnya, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian karena inilah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yakhruju yawmal fitri hatta yuftira ala tamarat ya'kuluhunna witra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa biji kurma dan beliau memakannya dalam bilangan ganjil. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Walayat am yauman nahri hatta yusalliya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak makan di hari raya Idul Nahr atau Idul Adha sampai beliau menunaikan salat. Nah, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Taib, ini yang disunnahkan. Nah. Dan jika dia tetap makan sebelum hari raya Idul sebelum sholat Idul Adha, ya, jais boleh, ya, karena hal yang kita sebutkan tadi hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keempat di antara sunnah-sunnah dalam sholat Id, wa yusannu tabkir fil khuruj li sholatil Id ba'da sholati subhi masyian. Disunnahkan untuk berpagi-pagi bersegera untuk keluar menunaikan sholatul Id setelah sholat subuh. Masyian, dengan berjalan kaki. Liyatamakkana minad dunu minal imam, supaya dia bisa lebih dekat kepada imam. Itu dapat shaf yang terdepan, yang lebih dekat dengan imam. Wa tahsul lahu fadilatun tidharis shalah, dan dia mendapatkan keutamaan menunggu salat. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan menunggu sholat. Baik. Disunahkan untuk berpagi-pagi segera habis sholat subuh berangkat dengan berjalan kaki. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju lil'id masyian wa yarji'u masyian." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk menunaikan salatul Id dengan berjalan kaki dan kembali atau pulang juga dengan berjalan kaki. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Sehingga disunahkan untuk keluar menunaikan sholatul Id dengan berjalan kaki. Kemudian al-khamisah yang kelima. Wa yusannu an yatajammal al-muslim, dan disunahkan seorang muslim untuk bertajammul, berindah-indah, ya, berdandan, ya, berpenampilan bagus, ya. Nah, bagi seorang muslim, wayaktasil, dan disunnahkan untuk mandi, wayalbas ahsana thiyab, dan memakai pakaian yang paling bagus. Wa yatatayyab, dan disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Baik. Ini yang kelima, disunahkan untuk bertajamul bagi seorang muslim. Ya. Pakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang indah, ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengambil jubah atau baju dari pasar, ya. Namun baju ini terbuat dari sutra, ya. Kemudian dibawa oleh Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ibta hadhihi tajammal biha lil'id wa lilwufud." Wahai Rasulullah, belilah ini agar engkau bisa bertajamul dengannya, bisa engkau pakai untuk sholat id dan untuk menerima para tamu atau utusan-utusan. Berdasarkan dari hadis ini, ya, atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Umar untuk membeli baju tersebut, ya, maka beliau bersabda, "Inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu." Sungguhnya ini adalah baju orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat nanti. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari membeli baju yang terbuat dari sutra, ya. Karena kita tidak boleh memakai pakaian yang bahan dasarnya adalah kain sutra. Nah, haram hukumnya. Asyahid yang menjadi syahid bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan bahwa tajammul berindah-indah, ya, pakai baju yang baik, yang bagus, yang rapi, itu ma'ruf, ya. Nah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertajammul di hari raya, naam, al-Id, ma'ruf, ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau mengingkari, naam, pembelian jubah yang terbuat dari sutra murni. Namun yang menjadi inti hadis atau syahid hadis ini adalah tentang hukum bertajamul, hukum berindah-indah di hari raya. Disunahkan bagi seorang muslim untuk bertajamul, memakai pakaian yang paling bagus, yang paling naam, baik, ya, rapi, ya. Dan disunahkan untuk memakai pakaian yang, atau disukai untuk memakai pakaian yang berwarna putih, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya. Ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah oleh kalian baju kalian yang berwarna putih, ya. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya baju yang berwarna putih adalah di antara baju yang paling baik di antara baju-baju kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit-mayit kalian atau jenazah kalian dengan kain yang berwarna putih. Kemudian bertajamul berindah-indah, itu sesuai dengan batas dan ketentuan syariat. Nah, tidak boleh bertajammul, berindah-indah melebihi batas ketentuan syariat. Tidak boleh misalkan seseorang, saya mau bertajammul hari raya, dengan cara apa? Dengan cara mencukur jenggot supaya lebih rapi, ya, cukur jenggotnya, ini lebaran ini. Ini tajammul yang dilarang, ya, tajammul yang dilarang, berindah-indah yang dilarang, karena ini menyelisihi syariat. Jadi bertajammul itu harus dengan, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Misalkan memotong kumisnya, ya, masyru. Memotong kukunya, nah, ya. Kemudian mencabut bulu ketiaknya dan seterusnya, ya. Dari jenis-jenis tajammul. Memakai baju yang bagus, yang rapi, ya. Yang indah, ya. Nah, ini yang disyariatkan di hari raya Al-Id, yaitu bertajammul dengan tajammul yang masyru', nah, yang disyariatkan. Kemudian wayaktasil, dan disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, sunnatul 'id 3. Kata beliau, sunnah di dalam Id ada 3. Al-mashyu wal-iktisalu wal-aklu qabla al-khuruj. Berjalan kaki, itu ketika menuju sholat Id. Yang kedua, iktisal, mandi. Yang ketiga, makan sebelum keluar menuju sholat al-Id. Dan untuk makan ini tentunya ketika sholat Idul Fitri, karena sudah berlalu tadi penjelasan. Adapun dalam sholat Idul Adha disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Ini 3 sunnah dalam sholatul Id. Nah, berjalan kaki, ya, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berangkat dan pulang atau kembali dari sholat Id dengan berjalan kaki. Waliktisal, dan disunnahkan untuk mandi. Demikian juga yang ketiga, makan sebelum keluar menunaikan sholatul Id di hari raya Idul Fitri. Kapan seseorang mandi untuk sholatul Id? Nah, sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya sholat al-iktisal, mandi untuk sholatul Id, itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat subuh. Setelah masuknya waktu sholat subuh, setelah terbit fajar shadiq, ya. Nah, maka dari situ disunnahkan untuk mandi dalam rangka sholatul Id. Baik. Dan sebagian para ulama yang lain membolehkan walaupun belum masuk waktu sholat subuh. Nah, sebagian membolehkan. Kemudian wa yatatayyab, wa yatatayyab, memakai wangi-wangian. Dan ini khusus untuk para kaum rijal, khusus untuk para lelaki. Adapun para wanita tidak diperkenankan memakai minyak wangi ketika mereka keluar dari rumah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita manapun yang dia memakai minyak wanginya lalu melewati para lelaki sehingga para lelaki tersebut mencium bau wanginya, fahiya zaniyah, maka wanita ini zaniyah, pezina. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan hadis ini, para ulama beristinbat dilarangnya para wanita memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Nah, karena ancaman yang sangat berat di sini. Ya. Nah, disamakan dengan para pezina. Ya. Na'udzubillah. Maka hendaklah para wanita memperhatikan hukum ini. Kapan mereka memakai minyak wangi para wanita? Di rumah masing-masing. Di hadapan suaminya, ya. Nah, ini yang diperintahkan, bukan ketika keluar rumah memakai minyak wangi, ya. Oh, nah, cantik dan ya masya Allah ketika keluar rumah, ya. Ketika di dalam rumah di hadapan suaminya kucel, kusam, ya, bau, nggak pakai minyak wangi. Nah, terbalik, ya. Nah, ketika keluar diperhatikan. Naam, ya. Penampilannya ketika di rumah tidak diperhatikan penampilannya. Ini terbalik. Mestinya di dalam rumah dia sangat perhatian dengan penampilannya di hadapan suami. Sedangkan ketika keluar rumah, nah, enggak usah perhatian dengan penampilannya, enggak usah berdandan, enggak usah pakai minyak wangi. Ya. Nah. Dan juga hendaklah para wanita menjauh dari menggunakan perhiasan yang akan bisa menggoda para lelaki, dan menghindari dari libasud dayyiq, menghindari dari pakaian yang sempit yang membentuk badannya, yang para lelaki akan tahu bagaimana bentuk badannya. Wal qasir, demikian pula menjauh dari baju yang pendek yang akan membuka auratnya. Nah. Dan juga menjauh dari baju yang syaffaf, yang tembus pandang, ya. Sehingga dia akan dikatakan sebagai orang yang memakai baju tetapi telanjang. Nah, karena tembus pandang. Ya. Dan ini dilarang. Dan juga hendaklah para wanita menjauh dari pakaian-pakaian wanita-wanita kafir. Jangan menyerupai mereka, ya. Wanita-wanita kafir, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para wanita ketika mereka keluar dari rumahnya. Nah. Termasuk dalam hal keluar dari rumah untuk menunaikan sholat al-id. Nah. Jadi hukum-hukum tadi, ya, bertajamul, ya, memakai pakaian yang paling bagus, memakai minyak wangi dan seterusnya, ini hukum untuk laki-laki. Adapun wanita tidak disyariatkan seperti ini. Nah, bahkan yang disyariatkan bagi mereka ketika keluar rumah adalah menghindari dari perhiasan, menghindari dari minyak wangi, menghindari dari pakaian-pakaian yang sempit, yang pendek, yang tembus pandang, atau pakaian-pakaian yang menyerupai wanita-wanita kafir, ya. Dan seterusnya. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya. Yang keenam, wa yusannu an yakhthuba fi shalatil id bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami'i umuri ad-din. Disunnahkan, yang kelima, yang keenam, ya. disunnahkan untuk berkhutbah di dalam sholat Id dengan khutbah yang mencakup, dengan khutbah yang lengkap terhadap seluruh umur din, seluruh urusan-urusan ad-din, agama. Itu khutbahnya khutbah yang na'am jami'ah, syamilah, khutbah yang mencakup beberapa na'am perkara-perkara agama. Wa yahussuhum 'ala zakatil fitr, dan menghasung mereka kaum muslimin untuk menunaikan zakatul fitr. Wa yubayyin lahum ma yukhrijun, dan menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka keluarkan. Wa yuraghibuhum fil udhiyah, dan juga menghasung kaum muslimin untuk berkurban. Wa yubayyin lahum ahkamaha, dan menjelaskan kepada mereka hukum-hukum udhiyah, hukum-hukum kurban. Wa takunu lin-nisa'i fiha nasib, dan kemudian para wanita pun memiliki bagian nasihat atau bagian dari khutbah tersebut. Li'annahunna fi hajatin lidzalik, karena para wanita sangat butuh dengan nasihat, bimbingan. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad atan nisa'a ba'da faraghihim minas shalah, beliau mendatangi para wanita setelah selesai dari na'am salat dan khutbahnya. Ba'da faraghihim minas salati wal khutbah. Fawa'adhahunna wa dzakkarahunna. Beliau menasihati mereka, para wanita sahabiat, dan mengingatkan mereka. Baik. Jadi disunnahkan untuk dilakukan khutbah. Dan khutbah dalam salatul Id itu dilakukan setelah salat. Dan hukumnya sunnah. Baik. Artinya, ya, jika ditinggalkan khutbah tersebut, nah, tetap sholat sholatnya, tetap sah sholat idnya. Ya, misalkan sholat id, tapi nggak ada khutbahnya, ya, nggak ada yang bisa khutbah, misalkan, sah sholatnya. Nah, karena khutbah al-id adalah sunnah hukumnya. Baik. Dan disunahkan dalam khutbah tersebut dengan na'am khutbah yang jami'ah syamilah, yang mencakup na'am beberapa na'am perkara tentang ad-din, agama, ya. Menganjurkan kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah, menjelaskan apa yang harus mereka keluarkan, ya. Menghasung mereka untuk berkurban, dan menjelaskan hukum-hukum kurban, dan seterusnya. Kemudian dalam khutbah tersebut juga na'am ada bagian untuk para wanita, ya. Karena ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat dan selesai khutbah di hadapan para sahabat, beliau menuju kepada na'am jamaah sahabiat dan memberikan nasihat serta mengingatkan mereka. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Wa takunu ba'da sholati kama sabaq, dan khutbah al-Id tersebut dilakukan setelah selesai sholat. Kama sabaqa, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya. Kemudian yang ke 7. Wa yusannu kasratu dzikri bit takbir wat tahlil, dan disunnahkan untuk memperbanyak zikir dengan bertakbir dan bertahlil. Takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, tahlil dengan mengucapkan la ilaha illallah. disunahkan untuk memperbanyak zikrullah dengan lafaz takbir dan tahlil. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Dan agar kalian menyempurnakan bilangannya, itu bilangan Ramadan. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah. Itu bertakbir. Ala mahadakum, mengagungkan Allah atas hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Disunnahkan untuk banyak bertakbir dan bertahlil. Wa yajhar bihir rijal fil buyut wal masajid wal aswaq. Dan para lelaki disunnahkan untuk mengeraskan suaranya, baik ketika di rumah, ya, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, di rumahnya dengan suara yang keras. Wal masajid, atau ketika berada di masjid, ya, di pojok masjid, di tengah masjid, atau di mana. Ya. Wal aswaq, bahkan ketika di pasar, ya, sambil berjualan. Nah, ya, dia bertakbir. Nah, ketika tidak ada pembeli, dia bertakbir. Nah, atau di tempat na'am dia bekerja, ya, disunahkan untuk memperbanyak takbir. Wa yasirru bihin nisa, adapun para wanita, mereka melantunkan takbir dengan sir, lirih. Cukup didengar oleh dia atau sesama wanita. Ya. Cukup didengar oleh dia sendiri atau sesama wanita atau lelaki yang masih menjadi mahramnya. Baik. Adapun untuk dikeraskan bagi para wanita dan sampai terdengar oleh para lelaki, maka ini tidak diperbolehkan. Nah. Yang demikian karena khawatir akan menjadi fitnah bagi para kaum lelaki. Dengan suaranya yang indah, ya, yang meliuk-liuk, nah, ya, fitnah bagi para kaum lelaki. Dan seorang muslim hendaklah tidak merasa aman, ya, dari fitnah wanita. Nah, dan jangan merasa suci, ya, merasa bisa, nah, menjaga, ya, merasa aman, tidak, ya. Melainkan kita na'am, ya, selalu khawatir, ya, merasa tidak aman, ya, dari terjatuh ke dalam fitnah, ya, terkhusus fitnah wanita, ya, sehingga berusaha untuk na'am menjauhkan diri dari fitnah an-nisa. Baik. Ada beberapa pembahasan lagi, ya. Namun kita selingi azan dulu. Fadhol. Al-muadzin yadhin, kemudian kita lanjut ba'dal azan. Nah, biar selesai pembahasan salatul idain. Baik, kemudian tentang masalah takbir, ya. kapan dimulai takbir, baik dalam Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ada perbedaan dalam memulai takbir atau waktu memulai takbir dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun dalam Idul Fitri, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya takbir dalam Idul Fitri itu dimulai ketika hendak menuju sholatul id. Dari rumah mau menuju sholatul id, sepanjang perjalanan dia bertakbir. Nah, dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, bahwasanya mulai takbir dalam hari raya Idul Fitri adalah ketika hendak berangkat menuju sholatul id. Ini pendapat jumhur para ulama, bahkan jumhur para sahabat dan para tabi'in dan selain mereka. Jadi mayoritas para sahabat dan mayoritas para tabi'in berpendapat dengan pendapat ini, berdalilkan dengan riwayat Abdullah bin Umar, bahwasannya beliau Abdullah bin Umar berangkat di pagi hari menuju sholat id dan bertakbir. Itu berangkat sambil bertakbir dan mengangkat suaranya sampai imam datang. Nah, riwayat Ibnu Abi Syaibah. Baik. Sementara sebagian para ulama yang lain berpendapat waktu memulai takbir dalam Idul Fitri adalah inda ghurubi syams, akhir yaumin Ramadan, di hari terakhir Ramadan, ya, ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam di hari terakhir dari bulan Ramadan, maka dari situ dimulai takbir. Dan ini pendapat sebagian para ulama, diantaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik. Ini dua pendapat tentang masalah kapan memulai takbir dalam sholat atau dalam hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian adapun dalam atau sebelumnya, kemudian kapan akhirnya, akhir mengumandangkan takbir atau memperbanyak takbir di hari raya. Nah, adapun di hari raya Idul Fitri, maka akhir takbir adalah ketika hendak ditunaikan sholatul id, ketika imam datang, ya, hendak ditunaikan sholatul id, maka selesai waktu untuk mengumandangkan takbir. Nah, dan ini pendapat jumhur para ulama. Baik. Nah, adapun dalam sholat atau dalam hari raya Idul Adha, sebagian para ulama alaihim rahmatullah berpendapat dimulainya takbir dalam Idul Adha itu dimulai pada hari Arafah. Dimulai pada hari Arafah, yaitu tanggal 9, yaitu sejak fajar. Sejak fajar hari Arafah. Itu sejak subuh hari Arafah tanggal 9, Zulhijjah. Dari situ dimulai atau disyariatkan untuk memperbanyak takbir. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Kemudian kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah di hari terakhir dari hari-hari tasyrik, ketika matahari tenggelam di tanggal 13 Dzulhijjah, di hari ketiga dari hari tasyrik. Dengan tenggelamnya matahari di hari ketiga dari hari tasyrik, maka selesai waktu mengumandangkan takbir atau memperbanyak takbir dalam rangka hari raya. Baik. Sehingga dalam Idul Adha itu berapa hari? Hari Arafah, hari rayanya tanggal 10, kemudian hari-hari tasyrik. Jadi sebanyak 5 hari. Disunahkan untuk memperbanyak takbir. Adapun di hari raya Idul Fitri, maka sebagaimana yang disebutkan tadi, sebagian berpendapat dimulai dari tenggelamnya matahari di malam Lebaran, sampai imam menegakkan sholat, dan pendapat yang kedua dari sejak berjalan atau berangkat menuju sholatul Id sampai imam menegakkan sholat al-Id. Kemudian pada Idul Adha, takbir terbagi menjadi dua, takbir muqayyad dan takbir mutlak. Takbir yang terikat dengan waktu dan takbir yang tidak terikat dengan waktu. Takbir muqayyad yang terikat dengan waktu, itu adalah takbir yang dikumandangkan setelah setiap selesai sholat wajib, atau setiap selesai sholat 5 waktu, disunahkan untuk bertakbir. Bahkan disunahkan bertakbir sebelum berzikir dengan zikir-zikir selesai sholat. Sebelum mengucapkan subhanallah 33 kali, sebelum mengucapkan alhamdulillah 33 kali, dan seterusnya. Disunahkan bertakbir terlebih dahulu. Ini takbir muqayyad dilafadzkan setelah setiap selesai sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, takbir mutlak, takbir yang tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Baik ketika dia di rumah, di masjid, di jalan, atau di tempat kerjanya, atau di pasar, baik dia sambil duduk, sambil berbaring, dan seterusnya. Disunahkan untuk memperbanyak takbir. Adapun di hari raya Idul Fitri, hanya takbir mutlak, tidak ada takbir muqayyadnya. Tidak ada takbir muqayyad dalam hari raya Idul Fitri. Kemudian juga sebagai faedah dalam masalah takbir, apa lafaz takbirnya? Lafaz takbir tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan datang dari para sahabat. dan lafaz takbir dari para sahabat pun berbeda-beda. Nah, sehingga dalam hal ini al-amru fi lafz takbir wasi'. Urusan dalam masalah lafaz takbir urusannya luas. Nah, bisa mengambil takbirnya sahabat Abdullah bin Abbas, bisa mengambil takbirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, atau sahabat yang lain. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau bertakbir dengan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Baik. Adapun sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, lafaz takbir yang beliau ucapkan, ya, adalah lafaz Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini lafaz takbirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan di sana adalah lafaz takbir yang lain, yaitu lafaz takbir dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Nah, apa lafaz beliau? Lafaz takbir beliau adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, berulang-ulang, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian mengucapkan Allahumma anta a'la wa ajal min an takuna laka sahibah aw yakuna laka walad aw yakuna laka syarikun fil mulk aw yakuna laka waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira Allahu akbar kabira Allahumma ighfir lana Allahumma arhamna. Baik, ini lafaz takbir Salman Al-Farisi. Sama saja engkau bertakbir genap atau ganjil. Nah, al-amru wasi. Baik. Hatta jika seseorang hanya bisa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu sudah cukup, ya. Dia enggak hafal lafaz takbirnya Abdullah bin Mas'ud atau lafaz takbirnya Abdullah bin Abbas, apalagi lafaz takbirnya Salman Al-Farisi yang panjang tadi. Ya, cukup mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Nah, dengan lafaz tersebut sudah mencukupi. Al-amru fi hadza wasi'. Baik. Kita lanjut. Asaminah yang ke-8, yang terakhir berarti, ya. Yang ke-8 dari sunnah-sunnah dalam hari raya adalah mukhalafatut tariq, membedakan jalan, yaitu membedakan jalan berangkat dengan jalan pulang. Fayadhhabu ilal Eid min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar, yaitu pergi untuk salat Eid dari satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain. Jadi dibedakan jalannya. Tentunya ini untuk mereka yang ada alternatif jalan, ya. Ada alternatif jalan. Kalau enggak ada alternatif jalan, jalan cuma satu itu, ya. Nah, berangkat dari situ, balik dari situ, ya. Nah, namun kalau ada dua jalan, maka disunahkan untuk dibedakan antara jalan berangkat dengan jalan pulang. Li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Aidin khalafa at-tariq. Dan ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila di hari raya beliau membedakan jalan. Itu membedakan jalan berangkat dengan jalan pulang. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Wakila fil hikmati min dhalik liyashhad lahu tariqan jami'an. Nah, dikatakan hikmah membedakan jalan berangkat dengan jalan pulang, ya. Hikmahnya diantaranya agar dua jalan tersebut kedua-duanya menjadi saksi, ya. Menjadi saksi, nah, seorang mukmin, seorang muslim yang menunaikan sholatul id. Nah, jadi dua jalan tadi menjadi saksinya. Wakila, ada juga yang mengatakan li'idhari syairatil islam fihima, untuk menampakkan syiar Islam di dua jalan tersebut, ya. Nah, lewat jalan ini ketika berangkat terlihat kaum muslimin berbondong-bondong, ya. Kemudian pulangnya lewat jalan lain juga terlihat berbondong-bondong, ya. Sehingga terlihat syiar Islam. Wakila ghair dzalik, ada juga yang mengatakan hikmahnya naam selain itu. Al-muhim ini hanya diantara hikmah-hikmahnya saja. Kita mengetahui hikmahnya atau tidak mengetahui hikmahnya, jika itu sunnah maka naam sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Baik. Kemudian yang terakhir, fala ba'sa bitahni'atin nas ba'dhum ba'dha yaumal id. Dan tidak mengapa, ya, untuk saling mengucapkan selamat naam di antara manusia, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain di hari raya Id. Nah, bian yaqula li ghairihi, yaitu dengan mengucapkan kepada temannya, ya, taqabbalallahu minna wa minka shalihal a'mal. Nah, semoga Allah menerima amalan soleh kami dan amalan soleh kalian. Nah, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, cukup. Baik. Ini maknanya tahniah. Nah, ya, antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lain ketika bertemu di hari raya Al-Id, ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, tentunya setelah salam, ya. Nah, karena pertama kali yang disyariatkan naam untuk diucapkan ketika bertemu dengan seseorang muslim adalah apa? Salam, ya. Assalamualaikum. Kemudian barulah ketika salaman dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Nah, semoga Allah menerima amalan soleh kami dan amalan soleh kalian. Fakana yaf'aluhu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara dalil, naam, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun para sahabat melakukannya. Ya. Para sahabat melakukannya. Hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan di naam syariatkannya untuk bertahniah. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Wusulul Amani bi Usulit Tahani. Naam, Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala mengeluarkan riwayat kana naam qala Jubair bin Nufair, berkata Jubair bin Nufair, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idal taqau yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kata Jubair bin Nufair, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka saling bertemu pada hari raya Id, maka sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, juga dikeluarkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi dari Ali bin Thabit rahimahullahu taala, beliau bertanya kepada Imam Malik, sa'altu Malikan an qawli nas fil 'id taqabbalallahu minna wa mink. Aku bertanya kepada Imam Malik tentang ucapan manusia di hari raya, yaitu sebagian mereka kepada sebagian yang lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka Imam Malik menjawab, mazalal amru indana kadzalik. Nah. Taib. Hal yang seperti ini masih senantiasa naam diamalkan di tengah-tengah kami seperti itu. Artinya masih terus diamalkan. Naam, karena ini juga naam dari amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga naam. Taib, dibolehkan untuk mengucapkan tahniah, ya, ucapan selamat atau ucapan na'am taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal antara satu dengan yang lainnya ketika bertemu di hari raya. Ma'a idharil basyasyati wal farah fi wujuhi fi wajhi man yalqah. Mengucapkan itu, ya, sambil bersalaman dan na'am disertai idharul basyasyah, ya, menampakkan rasa senang, ya, gembira, ceria, nah, taib di wajah orang yang kita temui. Nah, misalkan ketemu di jalan, ya, tampakkan wajah berseri-seri, wajah yang senang, nah, dalam pertemuan tersebut, ya, sambil mengucapkan tahniah tadi, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari pembahasan tentang sholatul aidain. Nah, dan insyaallah bab yang berikutnya tentang sholatul istisqa akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.